بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان، ini ada pertemuan yang kedua setelah pada pertemuan yang perdana pekan lalu kita membahas tentang mukadimah. Maka sekarang kita masuk ke babul kalam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: kalamuhum lafzun mufidun musnadun وكلمة اللفظ المفيد المفرد. Sudah dapat ketemu. Ini bab yang pertama. Ya. Kemudian kata beliau lagi, ya, lismin wa fi'lin summa harfin dan qasim. وهذه ثلاثها هي الكلم. Berikutnya beliau menyatakan lagi, wal qawlu lafzun qad afala mutlaqa kakum wa qad inna zaidan irtaqa. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, kalamuhum kalam kalamuhum maknanya kalam indahum. Kalamuhum kalam menurut mereka. Menurut mereka penjelasan ahli nahwu. Ulama ahli nahwu. Nah, kalau kemarin kita belajar mukhtarat, kalam itu apa? Susunan kalimat. Susunan kalimat apa yang kemarin di kitab mukhtarat? Ya, susunan kalimat yang memberikan makna kurang lebih demikian. Nah, ini kata beliau di sini, kalamuhum itu seperti pernyataan Ibn Malik, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Kalamuna kalam menurut kami para ulama ahli nahwu. Nah, ini kalamuhum kalam menurut mereka. Kalam menurut mereka para ulama ahli nahwu adalah lafdun. Adalah sebuah lafad. Adalah sebuah lafad mufidun yang berfaedah. Musnadu yang berfaedah dan musnad. Ya, yang berfaedah dan musnad. Wal kilmatu al-lafzu al-mufidu al-mufradu. Kemudian beliau menyatakan, sedangkan kilmah atau kalimah, ya, kalimah itu banyak bahasanya, ada kalimah, ada kilmah, ya, adalah lafzu al-mufidu al-mufradu. Sedangkan kilmah adalah, dia adalah lafaz yang berfaedah al-mufradu dan mufrad. Artinya mufrad ghairu murakkab, tidak tersusun. Kalau bahasa kita kata, kalau kalam bahasa kita adalah kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna. Tapi perhatikan pembahasan di sini, ya, kalau di penjelasan dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri, beliau menyatakan kalamuhum ay an-nahwiyyin, ya, biqarinati siyaq. Kalam menurut mereka, yaitu menurut para ulama ahli nahwu, dengan indikasi redaksi ini yang disebutkan bahwasanya kalam muhammad kalam menurut para ulama ahli nahwu itu adalah lafdun. Kalam arti adalah sebuah lafad. Lafad itu apa? Lafad, nah, ini yang sering dijelaskan dalam, ya, pelajaran, ya, Al-Ajrumiyah yang kita pelajari juga sebelumnya. Itu adalah apa? As-saut, al-mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Itu kalam itu adalah as-saut, suara. Al-mustamil yang mencakup ya ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Kepada beberapa huruf hijaiyah allati awwaluha al-alif wa akhiruha al-ya. Yang diawali dengan alif dan diakhiri dengan ya. Ini kalam. Jadi adalah lafaz. Kalam adalah lafaz. Bersuara. Ya, bersuara. Maka kalau Allah punya sifat kalam, maka punya sifat ada suara. Bi sautin wa harfin. Ini sekaligus bantahan juga terhadap kalangan Asy'ariyah yang menyatakan kalam Allah itu tanpa suara, bila harfin wala sautin. Tanpa hara, tanpa suara, tanpa huruf. Hanya dengan suara. Ya. Nah. Ya. Misalkan Zaid. Nah, dia adalah terdiri dari huruf hijaiyah. Zaid ini lafaz. Nah. Dia adalah lafaz. Kemudian lafdun ya, mufidun. Nah, maka dari lafaz di sini, maka di sini tidak termasuk isyarah atau kitabah. Maka isyarah atau kitabah dia adalah bukan kalam. Kenapa? Karena dia bukan suara. Ya, dia bukan suara. Baik. Ya. Qala rahimahullah ta'ala mufidun. Yang mufid. Yang mufid. Nah kalam ini dia mesti mufid. Apa maknanya mufid? Ya. Nah, yang dijelaskan dalam pelajaran al-ajrumiyah kita yang dahulu yaitu al-mufhim. Ya, al-mufhimu ma'nan. Yahsunu sukutu alaihi ya, al-mutakallim alaihi bi haitsu la yabqa yasami ma'antidar muqayyadun bih. Yaitu di mana lafaz yang memberikan pemahaman ada makna yang diamnya orang yang berbicara. Kalau orang yang berbicara diam setelah dia berucap Zaidun qa'imun, maka orang yang mendengar itu akan paham, tidak akan menunggu sesuatu yang lain. Ya, coba kalau di pelajaran mukhtarat kita waktu itu kita jelaskan, ya, kalau seseorang mengucapkan ya lafaz, ya lafaz dia. Murakab bahkan bukan mufrad, murakab tersusun dari dua kalimat atau lebih. In qama Zaidun, ini ghairu mufid. Ya, jika Zaid berdiri, ini bukan mufid. Kenapa? Karena orang yang mendengar masih menunggu yang lain. Apa maksudnya? Baik. Nah. Ya, oleh karena itulah di buku yang saya pegang ya, buku Syarah Al-Bayjuri menyatakan mufidun wa huwa min al-ifadah. Bimakna tahsilul faidah. Ya, yaitu dengan didapatkannya faedah. Nah, dengan didapatkannya faedah dari ucapan tersebut. Baik. Nah, mengenai lafaz, lafaz itu ada yang namanya muhmal, ada yang namanya musta'mal. Kalau dalam pembagian bahasa Arab ini disebutkan di syarah-syarah Nazam Al-Amridi, namanya lafaz itu terbagi menjadi dua. Ada namanya muhmalun, ada namanya musta'malun. Ada namanya muhmalun. Muhmal yang tidak digunakan, musta'malun yang digunakan. Mana spidolnya? Enggak ada. Kalau enggak ada, anda dikte aja. Lafaz itu ada dua, ada namanya muhmal. Ada namanya muhmal dan musta'mal. Nah, lafaz itu ada yang namanya muhmal dan musta'mal. Ha besar. Nah. Ya, syukur. Nah, lafaz muhmalun musta'malun. Ini lafaz ya. Muhmalun musta'malun. Gampang ya. Apa itu muhmal? Lafadz yang muhmal. Nah, kalau dalam bahasa kita yang tidak digunakan, itu lafadz yang tidak menunjukkan kepada sebuah makna. Ya, contohnya kalimat daizun. Huruf dal, huruf ya, huruf zai. Daizun. Ini kebalikan dari zaidun. Kebalikan dari zaidun. Ya. Ini lafaz yang tidak digunakan. Kemudian ada yang musta'mal. Musta'mal berarti kebalikan dari muhmal. Kalau muhmal tadi apa? Sebuah lafaz yang tidak menunjukkan makna atau dalam artian yang tidak digunakan. Kalau musta'mal kebalikannya, yaitu yang digunakan. Itu menunjukkan kepada sebuah makna. Misalkan Zaidun. Ini menunjukkan kepada person yang dinamai dengannya, dengan Zaid. Ya, kitabun, masjidun, menunjukkan kepada benda tertentu yang digunakan untuk beribadah, digunakan untuk membaca, menulis, dan seterusnya. Nah, boleh dinyalain pamur, minta tolong pamur ya. Mati AC-nya ya, timernya jam segini. Nah, lafaz yang musta'mal sendiri, kalau muhmal enggak ada pembagiannya. Ini jelas tidak menunjukkan kepada sebuah makna. Kalau yang musta'mal, ini jelas pembagiannya, dibagi tiga lagi. Ada yang namanya lafaz mufrad, lafaz murakkab, lafaz mu'allaf. Lafaz mufrad, lafaz murakkab, lafaz mu'allaf. Ya. Saya tulis yang namanya musta'mal bagi menjadi tiga lagi. Ya. Mufrad, murakkab, muallaf. Mufrad, murakkab, muallaf. Sudah? Apa itu lafaz musta'mal yang mufrad? Ya, musta'mal paham tadi ya, kalau secara bahasa yang digunakan atau yang menunjukkan kepada sebuah makna. Nah, kalau lafaz yang muallaf yang mufrad, yaitu lafaz yang mufrad yang tidak bisa menunjukkan makna. Dia artinya tidak tersusun. Ya, semisal lafaz Zaidun. Zaidun saja. Ya, Zaidun saja. Nah, ini. Nah, kemudian yang murakkab. Yang murakkab itu ya, murakkab ya berarti yang tarakkaba min kalimatain fa aktsar. Yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, murakkab. Ya. Tetapi ini pun juga tidak bisa menunjukkan kepada sebuah makna. Mau dikatakan Zaidun Muhammadun. Ini kan dua kalimat, Zaidun Muhammadun. Ya, atau masjidun baitun. Atau iqama zaidun, jika Zaid berdiri. Atau doroba yadribu, ini kan dua kalimat. Ya enggak? Doroba yadribu. Nah, ini pun walaupun murakkab, ini pun juga tidak dikatakan sebagai kalam. Nah, maka kalam yang dia musta'malun yang dikatakan sebagai kalam, yang dia terakhir, muallafun. Yang dia tersusun. Apa yang dia yang dia muallaf secara bahasa isim maf'ul dari allafa yuallifu, ya, muallafun artinya yang tersusun. Yang tersusun artinya yang menunjukkan kepada madlul, ya, lafaz yang tersusun yang menunjukkan kepada madlul. Madlul kandungan, ya, kandungan yang terkandung oleh dilalah lafaz. Semisal Zaidun qa'imun, ya, Al-masjidu kabirun, al-baitu jamilun, ar-rajulu salihun, dan seterusnya. Ya, baik. Sudah, ini baru penjelasan mengenai lafaz. Ya, maka isyarah maupun kitabah, ya, maupun khat, isyarah isyarat, khat garis, ya, kitabah tulisan itu tidak dinamakan sebagai kalam, ya, karena dia bukan lafaz. Ya. Karena kalau isyarat isyarat adalah kalam, berarti orang yang sholat, dan ini dicontohkan oleh Nabi, ketika Nabi sholat duduk, para sahabat berdiri, Nabi mengisyaratkan dengan tangannya agar para sahabat duduk. Kalau ini dinamakan isyarat kalam, batal sholat, karena gak boleh untuk bicara. Nah, juga Maryam alaihi salam juga batal nadarnya ketika dia mengatakan, ya, nadartu lirrahmani shauma, ya, lan ukallimal yawma insiya. Inni lan ukallimal yawma insiya. Saya bernadar kepada Allah yang Rahman untuk diam. Saya tidak akan bicara kepada manusia siapapun hari ini. Ketika ditanya, anak siapa itu? Kamu begini ya, begitu ya, zina ya? Fa asyarat ilaihi. Maka Maryam mengisyaratkan kepada putranya Isa. Maka Maryam tidak batal nazarnya, karena isyarat tidak dikatakan sebagai kalam. Ya. Saya ingat ya. Jadi kalau antum cuma isyarat ke anak kecil, nah, isyarat. Anak kecilnya paham nahu. Nah, tetap nerobos, tetap enggak mau dengerin apa yang antum isyaratkan. Nah, ini anak kecilnya paham deh apa namanya? Nahu. Berarti itu laisa minal kalam katanya. Ya gulam qad asyartu ilaika. Allah tatakallam wa ala kada wa kada. Gulam, saya sudah kasih isyarat kamu supaya kamu jangan bicara, jangan begini begitu. Kok masih melakukan? Manuhi itu, kata dia. Saya enggak dilarang kok. Saya sudah larang. Yang mana? Tadi bil isyarat. Hadza laisa kalam. Hadza laisa minal kalam. Inda nahwiyyin, kata anak kecil tadi. Wah, repot. Hati-hati makanya. Orang itu kalau dia paham, jurus ngelesnya banyak. Itu ya. Baik, barakallahu fikum. Berikutnya mufidun. Tadi kata Al-Baijuri, dia adalah wahuwa minal ifadah. Bimakna tahsilul faidati, ya, kata Al-Baijuri. Yaitu di mana didapatkan faedah dari lafaz tersebut. Kalamuhum lafdun, dia adalah, ya, lafdun mufidun. Dia mufid. Apa makna al-mufid? Tadi lafaz yang memberikan, ya, pemahaman atau faedah pada makna yang diamnya mutakallim. Yang orang yang berbicara diam, maka orang yang mendengar langsung paham. Ya, misalkan Brandy mengatakan kepada sebelahnya si Sabit, ya Sabit, Zainun ko imun, cukup. Brandy diam, ya, maka Sabit, si Sabit ini langsung paham. Oh, tapi kalau Brandy mengatakan, ya Sabit in koma Zainun, Sabit menunggu. Terus kenapa kalau koma Zainun? Karena artinya jika Zaid berdiri. Nah, ini jika berdiri doang. Nah, ini ghairu mufid. Ya, ini ghairu mufid. Ya, maka yang mufid itu apabila sudah tersusun mubtada dengan khobar, fi'il dengan fa'il, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Kemudian nawasikh dari mubtada dengan, ya, dengan isim dan khobarnya. Nah, ini maka dia sudah mufid. Sudah mufid. Kalau misalkan, ya, ada orang yang mengatakan pada antum, ya akhi, as-sama'u fauqona, ya akhi, as-sama'u fauqona, as-sama' mubtada, fauqona itu khobar, dia dharaf dan mudaf, mudafun ilaih, ya akhi, as-sama'u fauqona, udah tahu belum? Udah tahu kan? Udah tahu. Anak kecil aja paham enggak? Langit ada di atas kita, paham enggak? Nah, ini sekarang pertanyaan. Ini mufid atau ghairu mufid? Hah? Ini yang masalah khilaf. Mufid atau ghairu mufid, ini khilaf. Ya. Ini adalah permasalahan khilaf. Kalau dikatakan ya, an-naru haratun, api itu panas, udah tahu. Ya. As-sama'u fawqana, udah tahu. Al-ardu tahtana, ya, bumi itu di bawah kita, udah tahu. Ya. Udah ngerti. Nah, ini mufid atau bukan mufid? Nah, karena ya, ini dinamakan mufid. Dijelaskan oleh Al-Baijuri, kata beliau di sini, wala yushtaratu tajaddudul faidati ala sahih, dan tidak disyaratkan ada tajaddud al-faidah. Ada tajaddud al-faidah maksudnya ada faidah yang tajaddud, yang baru, yang sudah ya, yang sudah ter apa namanya, yang baru, bukan yang sudah dipahami secara pasti. Ini kata Al-Baijuri tidak disyaratkan menurut pendapat yang sahih. Ya. Baik. Ini wa 'alaihi fa ma kana ma'luman lil mukhatabi nahu as-sama'u fawqana wal ardu tahtana min al-kalam. Ini kata Al-Baijuri. Ya. Dan yang walaupun yang ini sudah diketahui oleh sang pendengar, misalnya untuk mengatakan as-sama'u fawqana, ya, kemudian wal ardu tahtana, ini adalah kalam. Ya. Baik. Nah, ini berbeda pendapat dengan sebagian para pensyarah kitab ini. Ini dijelaskan oleh Al-Baijuri. Nah. Ini adalah mufrad. Mufrad demikian. Kemudian ya, beliau menyatakan musnadu, musnad. Musnad. Apa itu musnad? Dikatakan oleh para ulama dia adalah dammu kalimatin ila ukhra. Dia adalah menggabungkan ya kalimat dengan kalimat yang lain. Ini namanya mufid, menggabungkan satu kalimat ke kalimat yang lain. Ya, ala wajhin ya. Mufid ala wajhin yufidu, ya, dengan bentuk atau dengan cara yang memberikan faedah. Ini namanya musnad, yaitu menggabungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain ala wajhin yufidu, dengan bentuk yang memberikan faedah. Semisal apa? Kata min fi'li ila fa'ilihi, ya. Semisal penggabungan fi'il dengan fa'ilnya. Ya, fi'il dengan fa'ilnya. Walaupun fa'ilnya itu adalah domir mustatir. Walaupun fa'ilnya adalah domir mustatir. Karena Ibnu Malik di Alfiyahnya mencontohkan ya, kalam itu dengan fi'il amr. Dengan fi'il amr yang sudah otomatis ada fa'ilnya. Karena setiap fi'il pasti ada fa'il. Zahiran wa mudmaran, baik secara zahir ataupun yang mudmar. Kata Ibnu Malik di Alfiyah apa? Kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Mereka kata Ibnu Malik di Al-Biyah, kalam menurut kami para ulama ahli nahwu adalah lafdun mufidun, sebuah lafaz. Tadi yang terpaham lafaz ya, saut al-mustamil ala ba'dil huruf al-hijaiyah, mufidun tadi paham mufid, memberikan faedah. Kastakim langsung dicontohkan oleh Ibnu Malik. Kastakim, semisal fi'il amr istaqim, istaqama yastaqimu ya, istaqim, istiqomalah anda, karena istaqim fi'il amr ya, fi'il amr kita sudah belajar ya di kitab Mukhtarat ya, dan juga di matan al-Jurmiyah ya, fi'il amr itu apa ya, fi'il amr ya, kata kerja perintah yang menunjukkan kepada sebuah hadas ya, yang terkait dengan waktu apa, mustaqbal, masa akan datang. Masa akan datang. Nah, istaqim. Istaqim, ya, istiqomahlah engkau, luruslah engkau. Ada fa'ilnya, domir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Ya, itu di dalamnya terkandung fa'il ya, yang domir, yang mustatir, yang mesti dia tersembunyi, ya, wujuban wajib tersembunyi, enggak boleh nampak antanya. Kalaupun ada antanya itu bukan fa'il tapi taukid, ya. Semisal firman Allah kepada Adam, "Uskun anta wa zaujukal jannah." Uskun, tinggal engkau di sini wahai Adam di surga, di surga bersama istrimu. Maka anta di situ bukan fa'il. Uskun anta, anta taukid dari fa'il yang ada di uskun. Fa'ilnya mana? Domir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Jadi uskun, nah, udah tergantung di dalamnya anta. Anta uskun, anta lagi. Nah, bisa dipahami gak sih? Sama kayak mengatakan pada shomul, shomul uskun, diam, diam. Shomul uskun, itu udah tergantung anta. Karena setiap namanya fi'il amr pasti fa'ilnya ialah yang diajak bicara, ya enggak? Yang diajak bicara. Fa'ilnya pasti anta, mukhatab atau siapa ya, yang diajak bicara. Uskun, udah terkandung anta. Disebut lagi, uskun anta ya shomul. Anta yang kedua, taukid. Nah itu nanti pada babnya insya Allah, pada pelajaran fi'il amr. Intinya mufid, apa? Intinya musnad, dia adalah dommu kalimatin ila ukhra. Menggabungkan satu kalimat ke kalimat yang lain, ala wajhin yufidu, dalam bentuk yang memberikan faedah. Ini namanya musnad. Yaitu menggabungkan satu kalimat ke kalimat yang lain, ala wajhin yufidu, dalam bentuk yang memberikan faedah. Nah, ini saya ambil dari penjelasan Al-Baijuri. Ya, Al-Baijuri. Antum kalau mau beli juga bisa ini kayak begini. Tapi enggak saya bacakan semua, ya, sebagian-sebagian saja. Cetakan DKI Kalibata. Ya. Nah, ini bagus tapi susah juga ya bahasanya ya. Belum menjelaskan apa itu musnad, huwa minal isnad. Ya. Musnad isnad itu sama aja. Ya. Musnad isnad itu sama aja, tapi masing-masing fan memiliki definisi berbeda. Kalau dalam ilmu nahu begini, dalam ilmu balaghah lain lagi, dalam ilmu ya mustalah lain lagi. Ya, dalam ilmu mustalah lain lagi. Kayak marfu ilmu mustalah sama ilmu nahu beda. Ja'a zaidun zaidun fa'ilun marfu. Antum enggak bisa samakan marfu di nahu dengan marfu di mustalah, habis keder nanti. Baik, ya. Nah, ini penggabungan satu kalimat ila ukhra ala wajhin yufidu, dalam ya dalam bentuk yang berfaedah, ala wajhin yufidu kadammil fi'li ila fa'ilihi, semisal penggabungan fi'il dengan fa'ilnya. Dicontohkan oleh Baijuri, nahu qama zaidun wadammil khabari ila mubtada, atau seperti penggabungan antara mubtada dengan khabar. Semisal dicontohkan oleh Baijuri, Zaidun qaimun. Ini penggabungan fi'il dengan fa'il. Qama Zaidun. Qama fi'ilun madi, Zaidun fa'ilnya, pelakunya. Atau penggabungan antara mubtada dengan khabar, Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimun khabar. Ya. Nah, ini kita sudah banyak ambil faedah di pelajaran Matan Al-Jumniyah, ya, dan di Mukhtarat. Kemudian, ya, nah, kalau kata Al-Baijuri, saya bacakan sedikit. Wa kharaja bil musnadi ma laysa musnadan minal mufradi ka Zaidin wal murakkabi wal al-idafi ka Abdillah wal majzi wal masji ka Ba'labakka. Maka yang namanya musnad, kalam itu musni musnad di sini, ya, mengeluarkan atau tidak termasuk yang disebutkan oleh beliau, yaitu yang bukan musnad, apakah itu bentuk yang mufrad, misal kalimat Zaid. Ini mufrad, namanya musnad tadi apa? Dommu kalimatin ila ukhra, menggabungkan satu kalimat ke kalimat yang lain. Ala wajhin yufidu, yang memberikan faedah. Nah, dan mengeluarkan di sini yang di sini yang ya apa namanya? Yang ma laisa musnadan minal mufrad wala laisa musnadan minal murakkab al idofi. Misal murakkab idofi, tersusun kalimat idofiyah. Abdullah, abdun Allah, hambanya Allah, abdullah. Ini bukan musnad, ya. Nah, ini bukan musnad, ini namanya murakab idhofi atau murakab mazdi. Penggabungan dua unsur. Semisal hadroh maut, ba'la ba', ba'la ya. Itu nama daerah, ba' nama daerah atau nama berhala ya. Ba' nama orang yang ada di situ, nah, digabungkan hadroh maut. Nah, ini murakab mazdi. Nah, ini bukan musnad. Baik, itu musnad demikian. Kemudian ya, sudah ya, jelas ya. Qala musannifu rahimahullah taala wal kalimatu al-lafdhu al-mufidu al-mufradu. Wal kalimah, ini sudah ya, kalimat lah. Ini sudah dibahas ya. Kalimah adalah lafaz kalimat, kata, lafaz, mufid, mufrad. Kemudian kata beliau, lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadhihi salasuha hiyal kalim. Kemudian ya, kalimat itu terbagi menjadi tiga. Nah, ini di pelajaran mukhtarat kita juga disebutkan kemarin ya. Itu kalam, itu kalimat itu dibagi menjadi tiga, yaitu isim wa fi'lin, fi'il, summa harfin. Di pelajaran matan al-jurumiyah dan mukhtarat kita sudah pelajari apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Wa hadhihi salasuha hiyal kalim, dan tiga susunan ini, yang terdiri dari tiga susunan ini, dialah kalim. Dialah susunan yang terdiri dari tiga buah kalim. Nah, kita ulangi lagi walaupun kita sudah belajar di matan al-jurumiyah mukhtarat. Apa itu isim? Isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tartarin bi zamanin wad'an. Apa itu isim? Dia adalah sebuah kalimat yang menunjukkan kepada maknanya sendiri. Ya, kepada maknanya sendiri. Semisal, ya, isim misalkan Zaidun. Ini adalah kalimat yang menunjukkan kepada sebuah makna. Sebuah makna, maknanya apa? Yaitu zat, person yang namanya Zaid. Seorang lelaki yang namanya Zaid. Maka kalimat ini menunjukkan pada makna itu. Masjid, al-masjidu, ini kalimat ya, dalat ala ma'nan fi nafsiha, menunjukkan pada sebuah tempat ya, masjid, tempat untuk beribadah. Ya, qa'imun, ini isim fa'il kan? Ini kalimat yang menunjukkan kepada maknanya sendiri, yaitu orang yang berdiri. Ya, fi nafsiha. Walam taqtarin bi zamanin. Dan tidak terikat dengan apa? Dengan waktu. Ya. Nah. Ya, bi zamanin wad'an, secara wad'. Itu yang kita pelajari di dalam al-ajrumiyah. Kalau di matan al-ajrumiyah apa? Al-labdu al-kalam wal-labdu al-murakabu al-mufidu bil-wad'i, yaitu yang sesuai dengan peletakan orang-orang Arab. Ya, maka kalimat barbar, bahasa Turki, bahasa yang bukan Arab, itu bukan kalam. Bisa dipahami di sini. Wad'. Baik. Ya. Ini sama aja ya, kalau saya bacakan penjelasan dari Al-Bayjuri, ini sama. Ya. Kemudian wa fi'lin. Nah, fi'lin juga ini ya sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Apa itu fi'lin? Kalimatun dallat ala makna diam ya, muqtarinatan bi ahadil azminah as-salasa. Ya, dia adalah sebuah kalimat ya yang dallat ala maknan, yang menunjukkan kepada makna fi nafsiha, yang menunjukkan pada makna dirinya sendiri, yaitu adanya ya hudus ya, kejadian. Misalkan daraba yadribu, ini fi'il. Nah, ini menunjukkan kepada makna. Kata ra'u, shalla yusalli, fassara yufassiru, intalaqa yantalqu, istaghfara yastaghfiru, dahraja yudahriju. Ya, ini semua adalah fi'il yang menunjukkan kepada makna pada dirinya sendiri. Kata bayak tubuh. Nah, ini menunjukkan kepada makna yang terkandung di dalamnya, yaitu adanya kejadian al-kitabah. ya penulisan. Qara'a yaqra'u menunjukkan pada kejadian qira'ah. Tapi yang namanya fi'il dia mesti terkait dengan zaman, waktu, tiga waktu. Apakah ya lampau fi'il madi, saat ini hal fi'il mudhari, akan datang mustaqbal fi'il amr. Fi'il madi yang lampau daraba, telah memukul. Saat ini yadribu, sedang memukul. Akan datang idrib, pukullah. Hakata. Bisa dipahami sini? Taib barakallahu fiik. Ya nanti akan datang ya penjelasannya secara khusus. Ya, kemudian beliau mengatakan sum ya ismin wa fi'lin summa harfin. Ini kemudian huruf. Ya, kemudian huruf. Nanti beliau akan menyebutkannya tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il maupun tanda-tanda huruf. Di pelajaran Al-Jurmiyah maupun Mukhtarat telah kita sebutkan. Ya, tanda isim masih ingat enggak? Ah, di Mukhtarat. Tanda isim apa aja Pak Eko? Ah, dapat berima tanwin. Yang kedua? Ah, dapat dimasuki al. Yang ketiga? Harfu nida, bukan munada. Munada itu yang terkena harfu nida ya. Ya Syekh Eko munada namanya. Ya, yaitu yang dimasuki oleh harfu nida. Terus apa lagi? Qot. Oh, udah. Nah, dimasuki oleh huruf jar. Nah, terus apa itu kalau dalam bahasa mukhtarat? Hah? Itu dapat dimasuki kalimat yang apa? Majmuk katanya. Nah, pokoknya dia bisa tersusun dari mudhaf, bisa menyusun dengan mudhaf atau mudhafun ilaih. Kalau tanda fi'il apa aja Pak Murdianto? Ah, di mukhtarat baru aja masih seger. Ah. Oh, dapat dimasuki qad, sin, saufa. Satu lagi. Tak tadis yang mana? Yang tak tanis ya muannas, namanya tanis itu muannas. Apa? As-sakinah. Kalau di Al-Jurmi apa? Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'u tanis as-sakinah. Fi'il dapat diketahui dengan qad, sin, saufa, ta' tanis, sakinah. Fi'il diketahui dengan qad. Ya, ini bisa masuk ke fi'il madi, fi'il mudhari. Sin, saufa hanya masuk ke fi'il mudhari. Tak ini sakinah hanya masuk ke fi'il madi. Qad qama zaidun, qad yaqumu zaidun. Masuk sin atau saufa? Ya. Sayaqumu zaidun, saufa yaqumu zaidun. Kemudian tak ini sakinah yang itu tak ini tak yang untuk khusus fa'il dari fi'il tersebut muannas. Sakinah taknya sukun. Qamat Hindun, qamat Aisyah. Hakada. Nah, berikutnya harfun. Ya. Kata beliau, lismin wa fi'lin summa harfin. Kemudian huruf dan qasim. Kemudian huruf. Kalimat dibagi tiga, isim, fi'il, kemudian huruf. Yang terbagi hadhihi salasuha iyal kalim. Nah, apa itu huruf? Nah, kalau di ala jurumnya gampang huruf itu. Apa? Ma laisa ma hu dalilul ismi wala dalilul fi'il. Apa itu huruf? Yaitu yang tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il tidak layak ma hu dalilul ismi wala dalilul fi'il. Nah itu ya. Yaitu yang tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il enggak layak bagi dia. Enggak layak bagi dia. Ya, artinya semua tanda-tanda isim yang tadi disebutin Pak Eko dan tanda-tanda fi'il yang disebutin Pak Murdianto enggak masuk ke huruf. Ya. Apa itu huruf? Huruf adalah kalimatun dallas ala ma'nan fi wairiha. Ya, jadi muhtarat pun kita sudah bacakan ini ya. Apa itu huruf? Yaitu sebuah kalimat yang menunjukkan kepada makna tapi makna bukan dirinya sendiri. Maknanya makna selainnya. Apabila digabungkan dengan kalimat yang lainnya. Artinya huruf dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, huruf ini ada yang khusus masuk ke isim, semisal huruf jar, harfun nida. Ada yang masuk khusus ke fi'il, semisal harfu nasbin, harfu jazmin, jawazim, nawasib. Ada huruf yang bisa masuk ke isim dan fi'il, semisal harfu istifham, hal zaidun qa'imun, masuk ke isim. Hal zaidun masuk ke fi'il, hal qa'ama zaidun. Huruf yang masuk ke khusus masuk ke isim huruf jar, ya huruf jar, ya misalkan ya dahabtu min as-suki ilal masjidi, ya, min as-suk suk isim al masjid isim min as-suk ila, nah itu huruf jar kan, min dan ila. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman yang Allah yang Maha Rahman, ya 'alal 'arsy, 'ala huruf jar masuk ke isim al-arsh. Al-arsh adalah isim, istawa, beristiwa di atas arsh. Ya. Nah, ada huruf yang khusus masuk ke fi'il, semisal huruf jazm. Ya, lam yalid wa lam yulad, lam. Harfu jazmin masuk ke yalid. Ya. Yalid ini fi'il mudhari, fi'il. Ya, bisa dipahami sini? Baik. Itulah nahiyah masuk ke fi'il. La nahiyah jazimah masuk ke khusus jawazim. Rombongannya jawazim, lam lamma, alamma, la nahiyah. Baik, berikutnya. Ya. Sudah jam 6, masih bisa ya. Dan Qasim dia terbagi ya, hadihi salatuha hiyal kalim. Tiga ini ya, dia terbagi yang tiga ini adalah susunan terdiri dari tiga buah kalim. Qadun qad afada mutlaqa qadun wa qadwa inna zaidan irtaqa. Kemudian berikutnya wal qawlu al-qawl adalah lafzun, dia adalah lafaz qad afada mutlaqa, sedangkan qawl dia adalah lafada. Nah, ini qad tanda fiil, berarti afada adalah. Dari mana kita tahu afada fiil? Sedangkan al-qawlu, al-qawl ini isim. Kenapa kita tahu isim? Nah, ada al atau alif lam, dia adalah lafzun. Lafzun berarti isim karena adanya tanwin. Al-qawlu lafdun qad afada. Qaul adalah lafaz yang memberikan faedah atau memberikan makna mutlaqa, secara mutlak. Baik, secara mutlak maksudnya apa? Baik murakkab ataupun tidak murakkab, baik mufid ataupun ghairu mufid. Ini mutlaqa. Ya, qaul adalah lafaz yang memberikan faedah secara mutlak. Secara mutlak apakah murakkab atau ghairu murakkab, apakah mufid atau ghairu mufid. Kakum semisal kum, semisal kum. Ya. Waqad ya. Inna Zaidan, ya inna Zaidan irtaqa. Contoh dari qaul adalah ka. Kafnya itu ya, kemarin kita di pelajaran muhtarat, di antara huruf-huruf jar adalah kaf. Kaf itu harfu jarrin wa tasbihin. Seperti ya, seperti ka kum, seperti kum. Kalimat perintah qoma yakumu fil amr kum, semisal kum. Berdirilah. Atau qad. Qad ini juga qaul namanya. Ya, nah ini kum, qad, mufid atau ghair mufid? Ghair mufid. Murakab atau ghair murakab? Ghair murakab. Nah, ini secara mutlak. Atau contoh dari qaul yang lain adalah inna zaidan irtaqa. Inna zaidan irtaqa. Kalau diwasal inna zaidan irtaqa. Ya, inna zaidan irtaqa. Nah, ini mufid atau ghair mufid? Mufid. Murakab atau ghairu murakab? Murakab. Mu'allaf bahkan. Bahkan mu'allaf. Ingat tadi pembagiannya tiga. Baik, barakallahu fikum. Semisal inna Zaidan, sesungguhnya Zaid irtaqa, dia naik derajatnya. Ya, dia naik derajatnya. Baik ya. Sama aja, kita masuk lagi ke bait berikutnya. Wal ismu bit tanwini wal khafdi urif. Wa harfi khafdin bi wa bilamin wa alif. Nah, ini mulai masuk ke tanda isim tadi yang disebut oleh Pak Eko. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urif. Maka isim dengan tanwin dan dengan khafat, khafat itu kasroh madan. Ya. Mu'rab mayoritas dan mabni. Fi'il mudhari ada mabni juga. Kalau bersambung dengan nun taukid misalkan, ya. Ya. Nah, fi isim itu di, dengan tanwin dan dengan khafat dengan kasrah urif, maka dia diketahui. Ya. Wa harfi khafdin, ya, dan isim diketahui pula dengan masuknya huruf khafat. Huruf khafat itu min, an, ila. Kalau di muhtarat sedikit saja ya yang diberitahu ya. Min, ila, ala, an, fi, kaf, lam. Itu rubah di ala jurmiyah. Ya, ala jurmiyah. Kita kan nyambungnya ini pula sambungan dari muhtarat. Kalau santri ya belajar ya matan ala jurmiyah. Ya enggak Brandy? Taib. Nah maka isim diketahui, urif itu diketahui dengan ada tanwin, dengan ada khafat, kasrah, ya, wa harfi khafdin, dengan masuknya huruf-huruf khafat atau huruf jar, ya, wa bilami wa alif. Wa bilami wa alif maksudnya apa? Al, alif lam. Alif lam. Nah, tanwin, ya, sekarang penjelasan. Penjelasan dari tanwin. Kata beliau di sini wabit tanwin, ya, wabit tanwin, ya, urif, isim dapat dikenal dengan tanwin. Nah, kalau kata Al-Bajuri, saya bacakan penjelasannya ya, ya, di Fathur Rabil Bariyah, ya, syarah dari Nadham Al-Amriti, beliau menyatakan, ya. Urif ay ulima. Maknanya urif ulima. Ya kan dimatankan begitu. Ya enggak? Ya. Bit tanwini wal khafdi urif ay ulima. Dengan khafat, dengan adanya tanwin dan dengan adanya khafat kasrah, isim itu urif ay ulima, diketahui. Ya, kata beliau panahu Zaidun. Contoh Zaidun min kaulika, dari ucapan Anda. Zaidun qa'imun, dari ucapan Anda Zaidun qa'imun. Perhatikan lafaz Zaidun. Ya, dia adalah kata beliau ismun liwujudit tanwini fi akhirihi. Dia adalah isim karena adanya tanwin pada akhirnya. Ya, wa rajulun min kaulika marartu bi rajulin. Ismun liwujudil khafdi fi akhirihi. Juga rajulin itu adalah isim. Dari ucapan Anda marartu bi rajulin, dia adalah isim. Ya, kenapa liwujudil khafdi fi akhiri? Karena adanya khafat. Tadi apa arti khafat? Kasrah pada akhir. Al-Baijuri menyatakan wat tanwinu lughatan mutlaqut taswit. Tanwin secara bahasa itu adalah suara. Suara. Taswit memberikan suara. Taib. Misalkan dikatakan nawwana at-ta'iru. Apa burung itu bersuara, bertanwin, bersuara. Ya, ya. Nawwana at-ta'iru idza sawwata, apabila dia bersuara. Nah, wastilahan kata Al-Baijuri, ya, dia adalah nun zaidah, tanwin huwa nunun zaidatun, sakinatun. Dia adalah nun tambahan yang sakinah. Yang sakinah maksudnya apa? Yang sukun. Dia adalah nun tambahan yang sukun. Ya. Tasbau akhirul ismi labdan wa tufariquhu khattan li ghairi taukidin. Dia adalah nun yang mati, yang tun sukun, tambahan yang sukun, yang berjumpa ya, bertemu akhir kalimat isim, di akhir kalimat isim dalam ucapannya, itu dalam ucapannya saja, tidak dalam tulisan. Misalkan itu mengatakan Zaidun, ada nun gitu. Zaidun. Tapi kalau di tulisan enggak ada nunnya itu. Ya, antum enggak nulis huruf zai, huruf ya, huruf dal, ada huruf nun gitu. Ada enggak? Enggak ada. Zaidun. Baik. Ini tidak dalam tulisan. Yang bukan ini pun untuk bukan untuk taukid. Karena nanti ada nun taukid sakilah wa khafifah. Yang itu khusus masuk ke fi'il. Baik, ini namanya tanwin. Nah, tanwin kalau di pelajaran buku-buku lanjutan, tanwin itu terbagi-bagi. Nah, kalau di penjelasan Al-Baijuri dijelaskan sama beliau di sini, ya, dijelaskan. Tanwin ada tanwin tamkin, ada tanwin tamkin, ada tanwin tankir, tanwin iwat, tanwin tamkin. Yaitu disebut juga dengan tanwin sharf. Ya. Nah, ini enggak perlu kita ketahui, nanti aja di buku syarah ya. Insyaallah. Sudah jam segini ya. Kita cukupkan ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Tafadhalu.